السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali bersua dan bersama Riyadus Salihin, salah satu buku atau kitab yang fenomenal di dunia ilmu dan di tengah-tengah masyarakat dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dan di berbagai belahan dunia. Buku karya Al-Imam Nawawi rahimahullah ini diterima oleh umat dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan hidayah bagi banyak orang, jalan perubahan bagi banyak orang, dan semoga kita salah satu dari mereka, amin ya rabbal alamin. Dan buku ini buku keseharian, buku yang bisa langsung diterapkan sebagaimana bab yang sedang kita bahas, hadis-hadis yang sedang kita bahas sangat sangat keseharian, hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah kita diberikan hidayah untuk bisa bersama buku ini, dan bersyukurlah kepada Allah dan terus bersyukur, dan diantara bentuk syukur berusaha kita amalkan nasihat para ulama kita, ta'allamu ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu, belajarlah kalian dan kalau kalian sudah tahu maka amalkan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah ampuni kekhilafan, kekurangan dan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita sudah membahas hadis Anas dan hadis Aisyah tentang merawat, mengurus, mendidik anak perempuan sebagaimana yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumul qiyamah ana wa huwa kahatain. Barang siapa yang mengurusi, merawat dua anak wanita sampai balig, sampai mandiri, sampai menikah dan di bawah perlindungan suaminya, ja'a yaumul qiyamah ana wa huwa kahatain, maka ia akan datang di hari kiamat saya dan dia seperti jari telunjuk dan jari tengah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Man ibtuliya min hadhil banati bi syai. Barang siapa diuji dengan apapun dari anak-anak wanita, apapun. Jadi bisa dari sisi kendalanya atau bisa dari sisi jumlahnya, satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, terus gitu sampai 10 orang, 15 orang. Fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka. Kunna lahu sitran minan nar, maka mereka akan jadi penghalang dia dari api neraka. Jadi keutamaan yang sangat besar. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menyampaikan atau menjelaskan hadis ini, mani butulia bisyai'in minal banat, barang siapa yang diuji dengan apapun bentuknya dari anak-anak perempuan. Kenapa menghadapi anak perempuan dinamakan ibtila atau ujian? Di samping karena anak itu baik laki-laki maupun perempuan adalah ujian, tapi penekanan masalah ini dijelaskan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, li'annan nas yakrohunahunna fil adah, karena di banyak kultur masyarakat gitu. Dan Imam Nawawi gak membicarakan Indonesia ya, tapi bicara secara global, secara internasional, di banyak kultur masyarakat itu banyak diantara mereka yang gak suka sama anak perempuan, yang memandang rendah anak perempuan, yang memarjinalkan wanita. Jadi bukan karena apa, jadi substansinya itu bukan karena arahnya wanita pak secara objektif itu musibah, bukan, atau masalah, bukan, tapi opini banyak orang dan pemikiran banyak orang, sudut pandang banyak orang terhadap mereka, sehingga itu mempersulit atau memper ini segala macam. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat 58, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Dan apabila dia, salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha," ketika salah seorang dari mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, "Eh selamat ya, bayinya perempuan," gitu loh, "bayinya perempuan." Eh bukannya senang, "dhalla wajhuhu muswadda," maka hitamlah wajah dia. "Wa huwa kadhim," dan dia marah besar. Jadi maksud hitam di situ hitam merah ya, merah padam gitu, karena nggak suka kok perempuan sih gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menjelaskan fenomena yang ada di sebagian masyarakat, dan itu fenomena yang cukup tersebar pada saat itu. "Wa idza busyira ahaduhum bil untha," ketika seseorang dikasih kabar gembira tentang kelahiran anak perempuannya, bukannya senang, "dhalla wajhuhu muswadda," wajahnya itu berubah, merah menghitam, "wa huwa kadhim," dan dia sangat marah, gak suka sama anak perempuan. Makanya hadirin sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membela perempuan, dan itu sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus mendapatkan haknya, mereka harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan kedudukan mulia mereka. Orang tua harus senang ketika mendapatkan anak perempuan sebagaimana senang mendapatkan anak laki-laki. Oleh karena itu, penekanan-penekanan ini diperlukan. Dan tanpa kita sadari, orang-orang yang lebih suka dengan anak laki-laki itu masih ada sampai sekarang. Tapi mungkin tidak seperti zaman dulu. Jadi stadiumnya zaman dulu lebih parah ya, sampai dikubur hidup-hidup kan oleh sebagian pihak di zaman dulu anak perempuan itu. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan, Nabi SAW tampil membela kedudukan wanita dan menjelaskan keutamaan mereka. Barang siapa yang mengurusi mereka, membina mereka, mendidik mereka sampai mereka balik, sampai mereka mandiri, sampai mereka dilindungi oleh suami mereka, maka dia dan saya seperti ini pada hari kiamat, seperti jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan keutamaan. Lalu juga Aisyah mengatakan bahwa, atau Nabi SAW bersabda, man ubtuliya min hadhil banati bisyai fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan apapun tentang anak perempuan, fa ahsana ilaihin, lalu dia melakukan kebaikan dan berusaha all out memberikan yang terbaik, maka mereka akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Jadi orang yang tidak belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dia tidak tahu nabinya Alaihi Sallallahu Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Perempuan tidak diciptakan untuk dimarjinalkan. Tapi kita tahu syaqaiqur rijal, mereka itu saudara anak laki-laki. Saudara. Punya kedudukan yang baik. Nah, itu hal yang perlu kita tekankan dari beberapa hadis ini, karena lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis tentang wanita dan anak perempuan cukup banyak dalam bab ini. Padahal bab ini bukan hanya tentang mereka. Dan itu pesan, karena kita tahu Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sudah belajar buku ini sampai bab ke-33. Dan kita lihat bersama-sama polanya Imam Nawawi rahimahullahu taala yang sangat detail, sangat teliti dan tepat dalam memasukkan setiap dalil, ayat maupun hadis ke setiap bab. Karena beliau tidak masukkan semua dalil dalam setiap bab, beliau pilih. Nah, ketika ada banyak hadis atau dalil tentang perempuan atau wanita, anak wanita dalam bab ini, itu nggak mungkin nggak ada pesan dari para ulama kepada kita. Pasti ada pesan. Dan dalam konteks ini kita harus perhatikan wanita dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Dan kita harus berikan perhatian dan perlindungan dengan segenap kemampuan kita tentu saja. Dan kita berharap mereka menjadi wanita-wanita salehah, wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita buka sesi tanya jawab dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis-hadis ini. Dan hadis tentang wanita belum berakhir loh. Nanti kita akan ketemu hadis Abu Syuraih, itu pun juga tentang wanita dan beberapa hadis lain. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan tambah nikmat sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, terkadang saya membuat masakan dari uang yang suami saya berikan, kemudian saya manfaatkan secara maksimal agar masakan tersebut bisa disisihkan untuk besok atau beberapa hari kemudian. Saya takut ini termasuk benih-benih sifat pelit. Apakah lebih baik memberikan sebagian masakan kami untuk tetangga atau orang yang membutuhkan daripada kebutuhan kami terpenuhi hingga beberapa hari ke depan? Hadirin Allah muliakan, Allah Ta'ala bisawab, tergantung motif dan keadaan. Jika alasannya atau motifnya memprioritaskan yang paling wajib, lalu berikutnya dan berikutnya, dan ternyata kemampuan kita hanya bisa berhenti sampai memenuhi kebutuhan yang paling dekat dengan kita atau keluarga kita, maka insya Allah itu tidak termasuk sifat pelit. Makanya dalam riwayat ibda biman ta'ul, mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab engkau. Dalam riwayat ibda binafsik thumal aqrab fal aqrab, mulailah dari diri anda, lalu yang terdekat, lalu yang dekat. Dan kemampuan kita gak sama. Bisa jadi baru mulai dari yang terdekat udah habis, akhirnya kita gak bisa memberikan yang dekat. Kenapa? Karena kemampuan kita baru bisa sampai yang terdekat. Jadi hadirin yang Allah muliakan, setiap orang berbeda, dan kita ikutin prioritas yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita camkan. Karena Nabi mengatakan itu dalam hadis Bukhari Muslim, ibda atau wabda biman ta'ul, dan mulailah dari yang menjadi tanggung jawab dan kewajibanmu, maksudnya keluarga. Mulai dari mereka. Nah, kalau baru start dari mereka udah habis, ya sudah. Adapun yang jadi kan bisa jadi tapi kan ini ada beberapa hari ke depan. Setiap kondisi orang beda-beda. Bisa jadi betul hari ini kita udah dapat. Terus minggu depan, hari esok atau masih ada 3 hari ke depan. Tapi lagi-lagi kondisi berbeda. Bisa jadi kita lagi sakit, atau kita berapa 2-3 hari ke depan enggak bisa kemana-mana, enggak bisa mencari nafkah. Harus isolasi gitu loh. Maka kita langsung blok 3 hari ke depan untuk keluarga kita dan seterusnya. Atau misalnya kita gaji bulanan dan seterusnya. Terus atau sebaliknya, kita bisa okay, ya, kita udah makan, kita ada sisa, dan besok kita bisa dapat lagi makanan biiznillah. Misalnya upah kita harian atau pemasukan kita harian. Dan di zaman dulu kan itu tadi, banyak orang ya harian, bukan sebulan atau kontrak 6 bulan baru dikasih per 6 bulan. Jadi nah, kalau seperti itu dan ada sisa, ada lebih dari hari ini, kita bisa kasih ke yang lain. Jadi intinya tuh kelihatan tergantung kondisi dan motifnya. Kalau motifnya ingin kasih semua tapi buat skala prioritas dan ternyata kondisinya tidak memungkinkan hanya untuk yang menjadi tanggung jawab kita, maka tidak ada masalah. Kecuali ketika keluarga kita atau istri dan anak-anak kita atau menjadi tanggung jawab kita siap ithar kepada yang lain. Gitu. Kita sudah siapkan nih untuk istri dan anak-anak. Kata istri dan anak-anak udah jatah kita buat sahabat kita aja, buat tetangga kita, buat apa. Jadi mereka ithar dan melepaskan haknya, menanggalkan haknya, maka aman. Dan itulah Nabi SAW dan keluarga beliau. Makanya lihat Aisyah ithar kepada ibu dan dua putrinya tersebut. Dan kita sudah bahas tentang ithar. Ithar memprioritaskan orang lain. Beliau hanya punya satu kurma, udah kasih ke beliau aja deh, kasih ke ibu ini aja. Itu ithar. Jadi kalau yang menjadi tanggung jawab kita itu melakukan ithar, aman udah. Tapi kalau mereka belum siap untuk bermain di level itu, kan ithar sangat sulit hadirin. Itu levelnya muhajirin, levelnya kaum ansar, levelnya para sahabat. Maka apalagi kalau mereka menuntut hak mereka, kita harus berikan hak yang terpenting dan yang terdekat. Allah Ta'ala misawa. Jadi kalau suami dan anak-anak, udah kasih orang aja, kasih ini aja, kasih teman kita, tetangga kita atau yang butuh, ya udah berarti kasih. Tapi kalau mereka enggak, ini kan punya aku dan ini hak aku, prioritas dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi beserta keluarga, Ustaz beserta tim dan seluruh kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Ustaz, semoga saya beserta keluarga saya senantiasa diberikan hidayah rahmat Allah serta diampuni seluruh dosa-dosa kami. Mohon doanya agar kami istiqamah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wafaqan Allah wa iyyakum lil hidayah wal rahmah wal maghfirah wal istiqamah wa husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mau tanya, tadi dalam hadis yang dijelaskan di rumah Nabi hanya terdapat satu butir kurma. Saya masih bingung Ustaz, karena kalau saya tidak salah pernah mendengar bahwa Nabi SAW berasal dari keluarga yang kaya dan contoh dapat memberi mahar yang banyak kepada istri beliau. Bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz beserta tim. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kontradiksi. Nabi SAW memang lahir dari keluarga terhormat. Beliau cucu dari Abdul Muttalib. Namun, dan bukan hanya itu saja, ketika beliau di Madinah misalnya, atau ketika beliau sudah membangun peradaban di kota Madinah, beliau punya kesempatan untuk punya segalanya pada saat itu. Tapi ini pilihan hidup hadirin. Jadi adanya satu butir kurma pada saat itu, ya kita gak mengatakan setiap hari Nabi hanya punya satu butir kurma. Ini kan kita bicara tentang sebuah hadis yang bercerita tentang kejadian di sebuah hari dari hari-hari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu di rumahnya hanya ada satu butir kurma. Kita gak bisa memastikan satu pekan berikutnya hanya ada satu butir kurma, atau satu pekan sebelumnya pun hanya ada satu butir kurma. Itu butuh data, butuh dalil. Tapi poinnya adalah beliau memilih hidup seperti itu. Itu pilihan. Kalau beliau mau kaya dan halal dengan mudah, tapi beliau lebih memilih hidup seperti itu. Makanya pilihan hadirin. Jadi hidup yang seperti itu, sebuah hari hanya ada satu kurma, dan itu pilihan hidup. Dan itu hal yang yang merupakan pola orang-orang soleh, apalagi para nabi dan rasul. Artinya gini, Pak Imam Syafi'i saja rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ulama kita, beliau belum bicara makom para nabi, ini baru bicara makom ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ulama itu kalau miskin itu pilihan, kalau mereka mau kaya bisa gitu. Karena ulama punya banyak faktor dan perangkat untuk jadi orang kaya. Mereka jenius, mereka cerdas, mereka punya ilmu, mereka tahu kehidupan, mereka tahu kaedah gitu. Mereka punya murid yang bisa bisa mereka, misalnya kalau mereka mau, mereka bisa gunakan itu dan lain sebagainya. Misalnya hari ini saya mau punya mobil dong gitu loh. Itu gampang banget gitu. Artinya banyak faktor lah, banyak faktor. Tapi mereka ada yang, jadi selalu begitu ya. Ada yang memilih berjuang dari kotak kesederhanaan dan kefakiran, dan ada yang memilih berjuang dari kotak kekayaan. Dan itu yang kita lihat dari para nabi dan rasul dan para ulama, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan para ulama kita. Ada nabi yang kaya, ada yang nabi sederhana. Nabi Sulaiman kaya. Nabi Yusuf kita tahu mengalami ini dan itu gitu loh. Nabi Daud. Tapi ada nabi yang sederhana, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hal. Nabi Musa tinggal di istana, lalu keluar dari istana. Jadi itu hal yang biasa. Begitu juga dengan ulama. Ada yang hidup sederhana seperti Imam Nawawi rahimahullah. Ada yang hidup sangat kaya seperti Ibnu Mubarak, seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah kaya. Ibnu Mubarak kaya sekali. Tapi itu hanya dijadikan sebagai kotak perjuangan menuju Allah Subhanahu wa taala, enggak lebih. Makanya yang miskin atau yang fakir enggak ngeluh sama sekali. Kan itu pilihan pribadi. Yang kaya enggak terfitnah dan tidak tenggelam sebagai menjadi sebuah gaya hidup dan akhirnya sangat duniawi, enggak. Al-Imam Mubarak itu gaya hidupnya dan hobinya ngebantu orang-orang fakir, khususnya para penuntut ilmu dan ulama-ulama yang lain, dibantuin sama beliau. Abu Hanifah pun demikian, bantu sini, bantu situ, bantu sini. Jadi bukan apa, bukan menciptakan kesenjangan sosial lalu pamer, lalu benar-benar gaya hidupnya hedon, enggak. Dan itu juga para sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin, biasa aja. Abu Hurairah sederhana, tapi Abdurrahman bin Auf sangat kaya, alhamdulillah biasa. Dan yang kaya pun di beberapa kesempatan pun mengalami gak punya uang, sebagaimana hadis ketika Nabi SAW kelaparan, terus beliau keluar lalu ketemu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Bakar kelaparan juga pada hari itu. Abu Bakar kelaparan pada beliau, orang yang sangat kaya. Dijelaskan sebagian ulama, yaitu tadi, ada beberapa waktu mereka gak punya uang karena dikasih sana, kasih sini, terus turun, nanti kaya lagi. Jadi hidup mereka tuh ya begitu. Sehingga hidup yang naik turun itu secara materi membuat mereka tidak terfitnah dengan dunia. Karena biasa-biasa aja. Saya pernah jadi orang kaya, saya pernah jadi orang miskin. Gitu. Mungkin hari ini kaya, besok miskin. nanti rusak kaya lagi. Artinya, jadi hati itu tidak terbentuk di kondisi tertentu gitu, sehingga akhirnya tersandra dengan kondisi tersebut. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, memberkahi ilmunya. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz, keluarga, dan kita semua kaum mukminin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, mungkin klasik berkenaan dengan hadis yang dibahas saat ini. Bagaimana dengan orang tua yang Allah karuniai hanya anak laki-laki saja? Mendidik anak laki-laki di masa fitnah ini juga sulit, terlebih di masa remaja dan dewasa mereka. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum wa iyyakum wa fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan, yang pertama setuju, kita enggak mengatakan mendidik anak laki-laki itu mudah. Makanya tadi kita sempat bahas sebagaimana mendidik anak wanita adalah ujian, mendidik anak laki-laki pun juga ujian. Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah atau ujian. Fitnah di sini maksudnya ujian. Jadi ini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 15. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kita pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh penanya Hafizahullah Ta'ala, bahwa seringkali atau terkadang atau dari beberapa sisi menjaga anak laki-laki pada hari ini, lalu mendidiknya dan seterusnya, itu dari beberapa sisi mungkin lebih berat daripada fase-fase sebelum saat ini. Kalau dulu jarang sekali kita dengar anak laki-laki dilecehkan misalnya, sangat jarang kita dengar misalnya anak perempuan dan seterusnya. Tapi sekarang sering kita dengar anak laki-laki dilecehkan, dan itu bisa merusak jiwa dia sampai dia dewasa. Sampai dewasa. Makanya sebagian orang tua nyeletuk, dari beberapa sisi itu tadi, ngejagain anak laki-laki itu harus lebih dibanding ngejaga anak laki-laki di beberapa masa yang lalu. Kalau di berapa puluh tahun yang lalu atau berapa di era yang lalu, kan ngelepas anak laki-laki main sendiri keluar atau jalan keluar atau pergi ke tempat publik kayak biasa banget ya. Tapi sekarang orang tua akan mikir berkali-kali untuk melepas mereka pergi sendiri. Artinya kalau zaman kita kali ya, cocok ya, kita udah tua kayaknya. Lo, kita bisa jalan-jalan di Jakarta ya, bisa jalan sendiri ke sana ke situ, mulai dilepas tuh usia berapa mas? SD kan, SD kelas berapa? Masa 4? Hah? Iya. Saya tuh kelas SD kelas 3 udah naik bus sendiri di Jakarta. Udah bangga gitu. Naik bus di mana kita bisa turun dan sopirnya enggak berhenti gitu. Ingat gak sih kita? Kalau PPD atau Maisari Bakti atau Kopaja gitu tuh bangga banget gitu lah. Kan ada tekniknya kan, kaki mana dulu turun? Wah, anak bus berarti ini. Harus kaki kiri, kalau kaki kanan jatuh gitu. Itu kayak bangga banget gitu loh. Di briefing sama orang tua kan, pokoknya kaki kiri dulu turun. Kan bus kan, apalagi kalau yang turun cuma anak SD doang, ya putih merah nih. Kadang-kadang mereka gak mau berhenti. Tapi sebagian berhenti juga. Tapi justru yang kita nyari itu yang gak berhenti, biarkan, ya namanya juga anak SD yang sok-sok itulah, sok-sok dewasa. Dan dulu tuh semakin bangga lagi, tapi ini jangan ditiru, semakin bangga lagi kalau berhasil naik bus gak bayar. Itu bangga banget. Semoga karena gue udah mukallaf ya, jadi gak dosa lah. Ya mungkin kondekturnya juga tahu gak punya duit nih anak, mukanya muka kesian. Tapi dulu tuh bangga banget kita naik bus. Kalau naik angkot kan harus bayar, susah kan naik angkot. Tapi kalau naik bus, terus kita berdiri kan, gak duduk kan. Kalau duduk kayaknya harus bayar, berdiri gitu. Ditagi-tagi sosok gak lihat, jelas depan-depan kita. Kalau tetap ditagi, depan bang gitu loh. Gitu loh. Makanya dia malas nginjek rem, udah kanvas rem, dia gak bayar, terus gue harus nginjek rem lagi. Intinya kelas 3 SD itu tuh kita udah bisa, dan kalau udah bisa naik bus kan bisa kemana-mana dong. Bisa ke sini, bisa ke situ, segala macam. Dan kita merasa aman-aman aja. Bentuk-bentuk diapain sih? Paling dipalak kan ya. Anak SD kelas 3, kelas 4 dipalak paling berapa? 500. Bahkan cepek gitu lah. 1000 gitu. Tapi pertanyaan hari ini, kita berani lepas anak laki-laki kita kelas 3 SD kemana-mana sendiri? Belum. Dan bukan karena orang tuanya takut gak punya nyali, enggak. Karena rentan hadirin. Hari ini memang beda ya. Makanya jarang kita lihat anak-anak SD seliweran sendiri, jarang. Jalan sendiri gitu. Jarang. Dulu kita jalan sendiri, ke sekolah jalan, atau naik bus, mau ini naik. Ini biasa aja. Dan alhamdulillah Allah jaga, dan Allah jaga masyarakat kita begitu. Gak ada yang ganggu, gak ada ini. Tapi sekarang beda hadir. Kita mengerti itu memang berat hari ini. Sebagaimana mendidik anak perempuan juga tetap berat gitu loh, tetap berat. Tapi memang mendidik anak laki-laki ada banyak perubahan. Intinya wallahu ta'ala bisawab, tetap ada perbedaan. Misalnya anak perempuan akan itu secara hormonal beda, secara karakter beda, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus penjagaannya harus lebih ekstra ketat gitu loh. Dan lain sebagainya. Dan itulah alasannya kenapa Nabi menekankan, dan sunnah Nabi SAW kan sampai bukan hanya di zaman Nabi SAW, berlaku terus sampai akhir zaman nanti. Dan itu menunjukkan bahwa memang penekanan di wanita memang sangat kuat, walaupun di satu sisi mendidik anak laki-laki harus lebih ekstra ketat dan ekstra berat juga. Terus yang berikutnya, jadi mendidik anak laki-laki pahalanya besar karena lebih ketat sekarang. Dan kaidah Nabi SAW mengatakan inna idhamil jaza ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian dan berat mendidik anak laki-laki pada hari ini. Terus yang berikutnya, salah satu agar kita mendapatkan keutamaan hadith-hadith tentang anak perempuan, salah satu caranya kalau kita punya anak laki-laki, maka didik anak laki-laki kita memiliki sifat kepemimpinan, sifat kesatria, yang salah satunya nanti ia gunakan untuk melindungi, menjaga, dan merawat wanita yang berada dalam lingkungan dan keluarganya. Jadi kita itu mempersiapkan anak laki-laki kita untuk bisa mengamalkan hadis tentang keutamaan anak-anak perempuan gitu loh. Jadi kita mengamalkan hadis ini tidak langsung, tapi melalui perantara anak-anak laki-laki kita. Kalau kita hanya punya anak laki-laki, karena yang salah satu yang paling bertanggung jawab untuk melindungi wanita, untuk menjaga wanita, dan untuk membimbing dan memimpin wanita itu siapa? Ya laki-laki. Baik dia sebagai suami, baik dia sebagai ayah, dan lain-lain. Nah kalau laki-laki ini dari kecil kita tidak didik dengan sifat-sifat mulia, sifat-sifat pemimpin, sifat-sifat kesatria, sifat-sifat sebagai pelindung, gimana nanti dia ngelindungin istrinya, anak perempuannya, atau wanita yang ada dalam tanggung jawabnya, gitu poinnya. Jadi kita tetap dapat hadis-hadis ini, gitu. Dan orang tua yang soleh itu akan wanti-wanti anak laki-lakinya demikian, gitu. Sayangi wanita, jangan sentuh wanita. Aib untuk merendahkan wanita. Kamu tuh harus melindungi, kamu laki-laki, salah satu tugas kamu tuh lindungi perempuan. Jangan manfaatkan terus begitu. Itu dari kecil disampaikan. Gitu. Laki-laki itu berhadapan dengan laki-laki, jangan berhadapan dengan perempuan dalam tanda kutip. Artinya bukan, mereka tuh bukan diinikan. Jadi disampaikan terus, bawakan hadis-hadis ini. Jadi kita juga bisa dapatkan keutamaan melalui mendidik anak-anak kita, anak laki-laki kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di keluarga mereka, di rumah tangga mereka, yang akan mengayomi para wanita, itu poinnya. Insyaallah dapat pahala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Dan banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak bisa kita jaga anak-anak kita sendirian hari ini. Kalaupun enggak, anak laki-laki saya enggak saya kasih keluar, Pak Ustaz. Di dalam rumah pun melihat dunia luar mungkin lebih mudah hari ini. Dan kadang seringkali anak-anak kita lebih canggih daripada kita. Jadi yang bisa menjaga mereka secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki muraqabatullah dan perbaiki ibadah kepada Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Dan jaga Anda di sini juga jaga keluarga Anda. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.